Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'adah, wa nashara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa ba'du. Janabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, lan para sesepuh engkang kula ta'zimi, engkang dipun mulyakaken Allah. Bapak kepala kelurahan beserta staf dan jajarannya, juga tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, konco-konco panitia, konco-konco santri, khadirin, khadirat, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Langkung rumiyin kula ngaturaken donga, taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin, kullu 'amin wa antum bi khairin. Mugi-mugi sedaya ibadah ingkang kita lampahi sesarengan, khususe wonten ing wulan Ramadan, ditampi dening Gusti Allah. Lan mugi-mugi lepas saking Ramadan kula njenengan tergolong jumlahe tiang-tiang ingkang Idul Fitri, kembali fitrah. Fitrah niku tegese bersih. Muga-muga dulur-dulur kula sing rawuh dalu niki sedaya bersih dosane, bersih zalime, bersih kesalahane, bersih eleke, bersih maksiate, bersih dompete. Maksudnya bersih dompete ku akeh sedakoe. Kula pun sering matur, bulan Syawal niki kalau digambarkan ibarat bulan kupu-kupu. Kemarin-kemarin sebelum Ramadan itu bulan-bulan ular, masuk Ramadan bulan kepompong. Kepompong ku bahasa Inggrisnya the entung. Ini sing nyuguhi ayung ini semangat tau. Kadang-kadang sing nyuguhi panitia wis tuwa. Ini bener panitia. Matur suwun. Iki suguhane papat nih. Kulo disuguhi niki nggih seneng, niki nggih seneng, jahe nggih seneng, kopi nggih seneng. Kulo paling gak seneng niku nek disuguhi kopi susu. Karena menurut saya kopi susu itu minuman yang paling gak jelas. Gak jelasnya ya apa? Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Jadi gak jelas. Wis tabu jok nemen-nemen lek ngguyu kok. Lek sak gorunge Ramadan niku uler, mlebet Ramadan entong, metu Ramadan ten Syawal niki kupu-kupu. Lah pertanyaan kula, dulur-dulur mayat seberangan niki, lah iya manyar. Lah aku ngomong apa? Kupingmu sing gak beres. Dulur-dulurku manyar seberangan niki salah mana? Oh ya ana tulisane. Sakniki wonten gene wulan Syawal iki dadi kupu-kupu atau dadi uler maneh? Sapa jawab garangan? Malah nemen. Itu namanya Syawal bukan peningkatan iman dan ketakwaan, tapi peningkatan berat badan. Ramadan tamat maksiate kumat. Posone bubar ibadahe melu buyar. Salat tarawih selesai, salat malam prei. Setane dilepas, menungsane kesetanan. Perjuangan belum berakhir. Beramal tiada henti sampai mati. Toh pada akhirnya amal yang kita lakukan itu kembalinya kepada kita juga. Ya diguyu ngene. Ngono kuwi ana sing ngrasani, alah gayane wong Bojonegoro ae atik ngomong ngono. Sak karepku sih sing ceramah aku ta sampean. Ceramah aku yang manuto. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an wis tala menengo. Gak melu mbayari cerewet. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kalian melakukan amal kebaikan, maka sebenarnya kebaikan itu kembalinya kepada diri kalian sendiri. Tapi sebaliknya, lapo? Oh kaget, anjen tak sengaja, we. Orang dikasih ceramah, diomongin keras kok kaget. Itu kemungkinannya karena salah satu dari tiga hal. Yang pertama mungkin karena ngantuk. Yang kedua mungkin karena ngelamun. Yang ketiga mungkin karena terpesona memandang saya. Wake sing ngrasani. Kok gak podo sih karo ndok kaset-kaset iku. Tibake ganteng asline. Wah, aku mau liwat kono lho, prasaku tuwek. Emang kalau kita melakukan amal kebaikan, itu kebaikannya hakikatnya akan kembali pada diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kalian melakukan amal kejelekan, maka jeleknya juga akan kembali pada diri kalian sendiri. Terose wong Jawa, wong iku bakal ngunduh woeng. Lho ora gak nyaut iki Jawa tak gibas sih wong iku. Oh blasteran. Ana sing etawa barang. Wong urip iku mesti ngunduh woeng pakarti. Nah, pakarti itu ibarat tanaman. Wong amal iku koyo wong ecer. Hasil dari amal itu pakarti. Dilihat dari panennya, tanaman itu ada tiga jenis. Ada tanaman yang jangka pendek, ada tanaman yang jangka menengah, dan ada tanaman yang jangka panjang. Tanaman jangka pendek tegese panen iku cepet, ngunduhe gak suwe-suwe. Contone kaya pisang, terus apa maneh? Gedang jare. Ya gedang ya pisang iku yo. Ono ngomong pisang e gedang. Paling Bojonegoro iku. Gak suwe-suwe ya, termasuk pari, jagung, barang iku jangka pendek. Ana sing jangka menengah. Kaya yo kates. Sing duwe kates nyaut. Nduk pi sebelah omah iku lho. Yo apel, barang iku ora jangka menengah tebu, iku jangka menengah. Ana sing jangka panjang. Ngunduhe suwe, contohnya kaya duren, terus ya cengkeh suwe, terus sapa ngomong jati mau. Ayo gak apa-apa, tak hargai pendapatmu. Ancen jati ku ya suwe. Dadi ngono, demikian pula amal kita. Ada amal yang jangka pendek, ada amal yang jangka menengah, ada amal yang jangka panjang. Artinya dampaknya amal itu loh, baik manfaat maupun madharatnya. Ada amal yang jangka pendek. Gadek ngenteni nduk alam kubur, gadek ngenteni nduk akhirat. Di donya iki lho wis ngrasakno dampake. Nek amal apik yo ngrasakno manfaate, nek amal elek yo ngrasakno madharate. Contoh urusan ambek wong tuwa. Urusan ambek wong tuwa cospleng kontan wis ta lah. Ana anak kok mulyakno wong tuwa, bekti nyang wong tuwa, hormat takzim bungahno wong tuwa. Enggak usah nunggu di alam kubur, enggak usah nunggu di akhirat, di dunia ini sudah diketokkan sama Allah. Wis diketokno iki lho. Iya ya. Manfaate wis diketokno. Ning donya wis dimulyakno uripe ambek Gusti Allah. Mesti barokah uripe. Mungkin ndak soge. Rumahnya kecil 2 meter persegi. Manggone ndukur kali. Pakaiannya sederhana, kendaraan enggak punya. Satu-satunya kendaraan yo GL Pro, genjot langsung protol yo. Ontel lawas, makan seadanya. Tapi pasti dia akan merasakan ketentraman batin, kenyamanan dalam hidupnya. Barokahe mulyakno wong tuwa, hormat takzim bungahno wong tuwa. Tapi sebaliknya, ono anak nang larakno wong tuwa, wani nyang wong tuwa, mbantah wong tuwa, nyusahno wong tuwa. Gatik ngenteni no alam kubur, gatik ngenteni no akhirat. Ning donya iki wis diploro karo Gusti Allah. Mungkin kaya, oh my god, wedi 500 meter persegi, bayarannya wakil, gajinya sakulan 300 triliun. Siapa ngomong duit tabe? Umpamane mesisan tuh gak contoh kok, mesisan, segala merek kendaraan dia punya, kayak yang disebutnya punya ini mau, opo ayo yang Bison, yang opo, itu duit kabeh. Tapi enggak akan dia merasakan ketentraman batin, kedamaian dalam hidupnya. Mesti susah. Saya sudah sering menengeri, meniteni loh. Mungkin jabatannya tinggi, titelnya macem-macem, duwe titel prof, provokator, duwe titel meneh MM, mumat-mumat merono merene mubang-mubang midar-midir morak-marik mosak-masik morat-marit sek ketambahan titel SE sobo embong ono SAG sarjana alam gaib ono SPD sibuk polai dewi ane ngene-ngene iki titel IR ireng roto. Mungkin jabatannya tinggi, kaya, tapi enggak akan ada kedamaian dalam hidupnya. Nduk, kene sik ana ta anak sing elek karo wong tuane. Aku kirim salam nduk wong ya. Kongkon nerusno. Insyaallah banyak uripe. Contoh maneh? Ya wis siji ae contoh akeh-akeh. Bakul genteng iku nawakno conto gentenge yo siji ngono ae. Mosok genteng sak trek digowo kabeh. Iku lho contone gentengku yo ndak. Bakul jilbab yo ngono. Nyontokno gowo conto. Iki lho modele jilbabku kaya ngene. Sitok ngono ae. Mosok jilbab sak toko digowo kabeh yo ndak. Terus amal sing jangka menengah. Iki nduk gone donya koyoke gak lapo-lapo. Ndak ana imbase koyoke. Lamun ana imbase titik. Tapi mene nduk alam kubur mulai ngrasakno. Niki amal jangka menengah. Contoh urusan utang. Lho iya. Zaman duwe utang nang tangga. Terus sampean gak nyaut. Ndik donya yo gak lapo-lapo, dilaporno polisi yo gak kena. Gak ana undang-undange. Gak ana hukume pancene utang ndak nyauri ndak ana hukume. Dipenjarakan gak bisa. Ndak diatur dalam KUHAP. Ya paling yo mek ngono tok. Tapi meneh ndo alam kubur, dibondo sampean, dipenjara. Wis mengkeret wis gak iso lapo-lapo. Ono mayit Kanjeng Nabi diaturi nyolati. Kanjeng Nabi takon, iki uripe sik duwe utang sing durung dilunasi ta? Tasik Kanjeng Nabi niki sik duwe utang. Ya wis salat ana lek kon kate nyolati. Aku moko nyolati mayit sing nanggung utang durung beres. Nek Sayyidina Ali ngacung, Kanjeng Nabi nun sewu utange mayit niki kula sing nanggung. Ya wis lek ana sing nanggung, ayo dadi salati. Masyaallah. Niku madharate nduk nggone alam kubur. Maneh sing madharate ndok alam kubur dampake jangka menengah masalah uyuh. Nek mau utang terus e uyuh sembrono. Gak suci lek cewek teko uyuh sembrono. Kula wis bolak-balik matur, ojo diarani jorok ya iki masalah hukum. Bener. Kanjeng Nabi tepak mlaku-mlaku karo sahabat. Sopo sih? Selali pokoke. Pokoke sahabat. Lali kok. Mohon maaf, saya itu kalau kadung lupa biasanya terus enggak ingat. Wis pokoke sahabat ngono ae, lali mosok wong enggak oleh lali. Sahabat, tepak lewat ndek makbaro, ndek kuburan iku lho. Kanjeng Nabi nangis guguk-guguk. Ditakoni karo sahabat iku, "Ing napa Kanjeng Nabi jenengan kok nangis?" "Aku gak mentolo krungu sambate wong disiksa ndo alam barzah." Kanjeng Nabi krungu. Napa tiang ini aku buatin sholat ah? Sholat. Napa Ramadan tidak poso? Yo poso. Napa gak ngetono zakat? Gak zakat. Napa gak haji? Haji. Lo kok disiksa apa? Wangi kulo sembrono karo yo. Karena hati-hati gak? Kadang-kadang sembrono. Wah adem-adem nih. Ngoyo metingkring dek dukur. Terus lek cewek sing diguyang iku mek iku etok. Wong lanang-lanang iku lho. Padahal kadang-kadang nyiprat lho ngene sikil-sikil gak diguyang. Oh, mboten ketinggal. Makane iku, soalnya cipratane tidak ketak. Ndak ketok iku lho. Hati-hati ngono iku. Sembrono wong lanang-lanang kadang-kadang ngoyo men tur. Wong sing wis cewek gak hati-hati merawasno bahayani apa maneh gak cewek. Nek saiki tak akeh arek lanang-lanang ngoyo ngadeg wis gak cewek tur. Ceweke gawe obat. Maksudnya obat abet iku. Rumangsane lek diobat abet garing terus suci ngono. Kok nyemut. Iku masih yo sama obat abet nganti perutul yo. Apa gak diceweki yo tetep najis, Bro. Iki malah ono ilmu anyar. Arek-arek nom-nom iku duwe ilmu, ilmu tutul. Jadi mari ngoyo tur gak ada cewek mek tutul-tutulno cagak listrik. Ngene tonton cagak listrik kado tayeng kabeh. Wong kakean ditutuli arek-arek iku. Iku wong lanang apa meneh wong wedok. Aku balak-balik ngelingno. Saman ku lek mari pipis, Bu. Lek cawik sing ati-ati, bokong kiwa tengen kudu melu diguyang. Aja mek iku netok sing diopok-opok. Soalnya wong wedok iku semprotane luwe banter. Nyiprat tutuk ndi-ndi, hati-hati. Mbuh diomongi temen-temen kok. Lek, ya Allah. Sing manfaate jangka menengah contohnya kaya apa? Sedekah jariah. Sampeyan ndek donya sedekah jariah paling lelem-leman ngono ae. Ya meneh mulai ndo alam kubur mili terus mulai ngrasakno hasilnya. Idza mata ibnu Adam ing qata'a 'amaluhu illa min salasin niku pertama napa sedekatin jariah. Meneh ndo alam kubur wis mulai ngrasakno hasilnya sampeyan. Tak percaya berangkat to. Ana amal sing jangka panjang. Lah rata-rata yang disyariatkan dalam agama itu kebanyakan ya jangka panjang, termasuk zikir. Saman maca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di donya kaya ya gak oleh apa-apa sampean. Ana awong mari wiridan subhanallah, subhanallah terus duwite krotok-krotok-krotok. Ndak. Meneh ndak akhirat iku ngebeki timbangan amal kesaenan. Subhanallah tamlaul mizan. Bacaan tasbih subhanallah itu memenuhi dan memberatkan timbangan amal kebaikan. Sakjane timbangane amal apik ku enting mek titik, tapi akeh maca tasbih malah dadi abot. Di dunia yo gak lapo-lapo, sampean maca alhamdulillah. Di dunia yo koyoke gak lapo-lapo. Tapi alhamdulillah iku nilaine khairun minad dunya wa ma fiha. Luwe apik timbangane donya sak isine. Meneh ndo akhirat munduh hasile. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, amal niku sing diperintahno Islam niku ya hablum minallah ya hablum minan nas. Karo-karone. Makane kula wingi pas umroh Ramadan. Pa lungguh nduk garepe Ka'bah kali jamaah ngoten niku nyawang tiang tawaf ngoten niku kursi kula omongi niku wong tawaf muter mengelilingi Ka'bah ping 7 mari ngono terus sa'i intik sofa marwa yo bali ping 7 tawafe ping 7 sa'ine yo ping itu kan gambaran tawaf tok tanpa sa'i namanya bukan umroh. Sa'i tok tanpa tawaf namanya bukan umroh. Ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah itu kita melakukan orbit ilahiyah. Wis nek tepa maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu subhanallah. Lamun donga ya mek robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku simbol hablum minallah. Setelah itu sa'i. Sa'i itu artinya kan usaha. Laku, kerja, ikhtiar. Kewajiban untuk kerja. Tawafnya 7 kali, sa'inya juga 7 kali. Seimbang. Makanya gak bener ya wong Islam ngomong muter tas biar tok wer wer wer wer wer wer wer. Ndak gelem kerja. Padahal kelasnya kula panjenengan. Ya gak bener. Ana wong lanang ngono modele. Toto omah mangan mesti dilono sing wedok. Prasa ku wis wareg mangan tasbih sampean. Nek butuh mangan sego barang ta. Dene mangan memang muter tasbih iku penting. Jawaban penting ngoten nggih. Muter tasbih sing banter. Membo. Wong kae muter tasbih. Muter pasar. Ya penting. Maksudnya kerja itu lho. Mbah gak nyau tok. Baleni. Ngitung tasbih. Ngitung utang. Ya penting lho. Mau wis tak terangno. Sampeyan memutar tasbih tok subhanallah subhanallah. Tapi utangmu nang tangga gak sampe ngitung. Banyak no alam kubur. Wong zalim karo wong. Karo Gusti Allah apik, karo wong ya kudu apik. Mana? Maca Quran, maca catatan utang. Kit mau kok bakas utang? Aku weruh soalnya mungkin ini tukang utang. Wajahnya wajah kreditan, no. Yo penting. Nah terus selama ini utangnya samanku saman catet, saman eling-eling tok. Yo iku sing gara geger, karo sing diutangi. Sing ngutangi rumangsa 100.000 jare sing ngutang mek 80. Bapak nyaur 80. Lho kok mek 80, Dek? Lah utangku piro seyu? 100 ngono. Kapan? Quran iki lho merintah lek dhe utang cateten. Jagani BE lali. Nomor loro e dituhno nang anakmu, sak waya-waya sampean mati, sik diberesi karo ahli waris. Mana? Eling Gusti Allah. Eling bojo karo anak. Ngono, Bro. Ibadah tok anak bojo kleleran, gak kopen pendidikane, akhlake, dosa iku. Ngono lho. Pancen prioritas ibadah itu sesuai dengan bidang dan profesinya. Yang prioritas nek kiai ibadah wiridan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kiai, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Koramel gate, langsung Qadim. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Prioritase. Kiai ibadah yang ngono. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Sami'u, ya Basir, ya Sami'u, ya Basir, ya Sami'u, ya Basir. Suwe-suwe. Ya Dana, ya Dana, ya Dana. Ya Dana, ya Dana, Dana. Iki kiai bangun masjid kentekan semen. Ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana. Butuh dana. Anak ibadahnya pejabat, oh ya Pak Lurah bareng ngono ku. Alhamdulillah ki Pak Lurah rawo. Ya apa? Oh ya Bu Lurah, Ibu Lurah ngapunten wau dereng kula sebut. Tapi ya wis pejabat Bu Lurah wau. Kepala kelurahan. Nih ibadahnya mantuk. Ibadahnya Bu Lurah ya tanda tangan sampai setempel cetok ngono. Wah iki proposal pembangunan masjid. Wis gatek diteliti ya eret-eret cetok wis ngono ae. Gatek direwel gaya apa ae iki ndak usah. Nek perlu piro sih iki? Oh 50 juta. Ya wis tak imbuhi 20 juta. Ngono. Aja kok wah iso cair iki tapi 10% aku. Nyonyor kok. Lek polisi ibadah ya jaga keamanan, ketertiban, Kamtibmas. Ibadahe ndak ngono iku. Soale kok lek gak dijaga karo polisi, ya gak iso tenang kula sampean nglakoni ibadah. Nggih mboten? Ya sampean-sampean sing utange akeh, ibadahe apa? Ya kerja sing temen, kerja sing semangat, cek oleh duit kene gawe nyaur utang. Ojo keliru sampean. Utange akeh ya mlebu masjid. Ya lunas utangmu wong nyolong kotak amal. Orang yang dimuliakan Allah itu seperti itu. Ya nyang Allah ya nyang padha wonge. Gitu lho. Nah, kayak contoh ya. Allahu yarham Gus Dur. Niku pun sedo, tapi sampai saya ini mulia, dimulyakno sampai sing ziarah bisa pirang-pirang, sampai diharani wali ke 10. Setiap wong ziarah wali songo mesti mampir dong nih Gus Dur. Setiap ziarah dong pesariannya Gus Dur ini tidak pernah kurang dari piro yo, 3000-an, 3000-an jamaah. Aku oleh informasi sing ziarah rombongan-rombongan peziarah nduk pesariane Gus Dur setiap hari ndak pernah kurang dari 60 bis rombongan. Pendino ndak pernah kurang dari 60 bis. Nah aku takon saiki wong manyar sabrangan iki. Sok sampe nek mati kira-kira sing ziarah ning kuburanmu ana pirang gledekan. Wong sak tosae gak penuh. Kadang-kadang anakmu lu males nang kuburanmu, soalnya gak mbokei warisan. Masya Allah, mau ngaji nih suwak ya, aku tak nambahi didik ngono. Yo yo, mau bunyai tak rungok no kok nerang no, kesusu sing api ono limo gak mukae, aku yus tahu ngaji ngono iku. Paling wong yang rungok no ceramahku terus sakit di tempat neno kenek. Wes-wes kok. Saiki tak tambahi. Lho, wong elek wis bersih dosane, api amale. Iku kan manggone nang swarga. Nah, saiki tak kei resep. Nika lho dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi hasaballahu hisaba yasira wa adkhalahul jannah. Ana telung perkara. Sopo ae sing iso nglakoni telung perkara iki dikai hadiah sing gedhe karo Gusti Allah. Hadiahnya apa ae? Nomor 1, dosa-dosane disepura. Nomor 2, hisabe digampangno. Nomor 3, dilebokno swarga. Pengen apa mboten? Diterangno mboten? Kapan? Wani piro? Maksudnya pirang menit ngono lho. Hah? Rong jam? Sanggup ta? Berarti rak sampai jam 1. Gak popo tak tantang sampean ndok kene sampai jam 1. Aku tak mulai dhisik. Apa ae telung perkara sing iso dadekno dosa-dosa kula sampean disepura, hisape digampangno, gak ruwet-ruwet, terus dilebokno swarga, berarti bebas teko neraka. Ngono lho jarene kabeh wong iku meneh tetep mampir ndok neraka. Dikopyok sik ndok neraka sampai bersih, lek dosane bersih, dintas baru dilebokno swarga. Jare sapa? Eh? Kapan aku ngomong ngono? Iki lak nira eno. Ga, ya ancene ana sing model leren dikopyok ndek neraka dhisik, dibersihi dosane, lek wis bersih baru dintas ndek swarga. Ana sing model ngono. Ya kaya ngono-ngono iko. Diomongi gorong mari wis bantah ae. Tapi ono sing gatik. Gatik mampir ndok neraka, langsung nyang swarga. Lah dosae? Apa dosae gak diresiki ndok neraka dhisik? Ngresiki dosae gatik ngenteni ndok neraka. Ngresiki dosa iso ndok nggone donya dengan cara taubatan nasuha. Nek taubatan nasuha entek bersih dosane. Nah lapo ngresiki dosa ngenteni ndok neraka? Kesuwen le. Di dunia bisa diresiki kok. Eh sih, sampean manut aku ya kena, gak manut ya kena. Rungokno. Mene ndo akhirat. Aku itu duwe rencana ngene. Embo. Kan setiap manusia itu disidang satu persatu tuh. Oleh para malaikat petugasnya Gusti Allah. Panggil satu-satu. Pak RW, maju Pak RW. Takoni, umpamane lo Pak, duduk RW kene kok RW Amerika kok, nyapong RW akeh kok. Takoni, ibadah tak gak? Ibadah wong Islam kok. Duit dosa? Gak ada, menungso mboten gak ada dosa. Ya, berarti mampir neraka sik. Diluai, ngono. Mulai seresik muka swarga. Dipanggil siji-siji ngono. Anwar Zahid, siap. Maju. Oke, siapa takut? Ditakoni aku. Duwe dosa tak gak? Duwe no malaikat, gak ada akeh ngono po. Gak enak, duwe menungso kok gak duwe dosa, duwe. Neraka. Sik sik sik sik sik. Diurus. Ngono. Lapus wong mukmin dilebokno neraka. Aku iman, gak kurangan wong kafir. Wong kafir-kafir iku lho sing lebokno neraka. Mukmin lebokno swarga, malaikat oon. Lha dosamu ya apa? Wis tak resiki nggone donya, aku tobat. Ngono carane. Saake-ake dosa iku apan taubatan nasuha. Bersih dosane disepura Gusti Allah. Mergo innallaha ghafurur. Makanya akeh dosa gak penting kanggo Gusti Allah. Sing penting itu tobatmu. Masih akeh-akeh dosa apa sampean tobat temenanan disepuro resik. Padha karo HP lho akeh-akeh tulisan rata-rata data apa ndok kono begitu didil entek wis. Kosong. Nggih. Makanya ayo dosane ku didil ngono lho. Gak ada ngenteni ndok akhirat, ndok donya. Ya apa carane wis mau diterangno taubatan nasuha kok saya ya apa meneh. Wingi aku ngaji dongane rungkut terus mari tak terangno mosok dibaleni meneh. Salammu gak kelem teko. Nek aku kadung nerangno telu iki kok. Iki telu iki lho. Telu iki. Dosane disepuro. Iki termasuk carane meneh, Bro. Hisape digampangno, dilebokno swarga. Nomor 1. Tu'ti man haramaka. Kamu memberi kepada orang yang menghalang-halangi pemberian kepadamu. Saya kurang paham. Ngekei nanggone wong sing ngalang-alangi wonge gak gelem ngekei sampean, tapi sampean ngekei ya. Gawe bahasa manyar sabrangan yo. Ngelomani wong medit. Loman karo wong medit. Iku iso ndadekno dosane kula sampean disepuro hisabe digampangno dilebono swarga. Kula sampean lek angen-angen dawuh iki, tibake kula sampean ki yo butuh wong medit. Wong medit itu sangat penting bagi kita. Wong medit iku iso ndadekno dosane kula sampean disepuro, kula sampean hisabe digampangno dilebono swarga. Makane ibu-ibu lek duwe tangga medit disyukuri alhamdulillah. Nek perlu maca sing dawa alhamdulillah. Duwe tangga med ya tangga ngene iki sing garakno dosaku disepuro Gusti Allah. Ya tangga ngene iki sing tak senengi. Iki hisabku sampean gampang ya gara-gara tangga ngene iki. Aku mlebu swarga ya gara-gara tangga ngene iki. Dadi Bapak Ibu sampean rungokno ya. Memang ana loman karo wong loman, ana loman karo wong medit. Rungono, rungono. Loman karo wong loman niku biasa, kabeh wong ya iso. Tapi loman karo wong medit iku luar biasa. Mulane ana wong iso loman ambek wong loman, iku wong biasa. Tapi nek ana wong nang iso loman karo wong medit iku wong luar biasa. Nah, rata-rata sing larang regane ku ya sing luar biasa. Nggih mboten? Embo ra pati nyaut tok. Apa ae nek biasa regane murah? Apa ae nek luar biasa regane larang? Klambi lho klambi, apan kaine kain biasa, regane murah. Nyaut tok, klambi nek kaine apike luar biasa regane. Kursi yang ngono, kursi ini biasa-biasa ini kaya murah. Tapi kursi yang luar biasa regane. Ngombe yang ngono, ngombe ini terima biasa ini kaya murah. Tapi ini luar biasa regane larang. Akek yang ngono, akek yang watune watu biasa regane murah, koral dilus watu kali dididiki ngono. Tapi akeh ning watune luar biasa regane larang. Wong wedok yang ngono. Wong wedok nang biasa regane murah selawen geblek dhewe. Wong wedok nang luar biasa regane larang. Kiai ceramah yang ono, ceramai biasa regane yo, ceramai luar biasa regane. Nah saya kira menurut sampean, aku ini termasuk biasa atau luar biasa? Hah? Berarti larang tak murah? Ya wes murah, mudon gak ada ceramah. Uang dianggap murah. Ini biasa lapo sama tenis sampai ngeleset ngeleset sampai dalu. Temen lah, kon mulai dah. Yusi tu dikeroyok uang akeh sampaian. Sampaian ni lo. Sampai direwangi ngleset bengi-bengi kan demi cintamu padaku. Ngomong GR lu gue ngarep dewe. Iku ket mari maghrib mau wis berangkat dene. Zaman rumah no. balik nang persoalan nih. Eh, ono Loman nambe wong Loman, ono Loman karo wong Medit. Caman seneng di Loman karo wong Medit karo Loman nambe wong Loman seneng di. Oh Loman nambe Loman. Eh rata-rata menungso iki yo ngono ku, gelem Loman karo wong Loman. Dekne Loman ngambek aku yo Loman. Dekne Medit karo aku dikongkon Loman. Kok nyimut. Tak sudi aku. Wong dekne nang aku Medit, aku dikongkon Loman. Tak utuh. Ya Allah, anjen ya. Loman karo wong Loman iku koyoke enak. Loman karo wong Loman niku pertama oleh ganjaran. Soale sing ngongkon Loman niku ya Gusti oleh ganjaran. Nomor loro, Loman karo wong Loman niku biasane dibalekno. Oleh balen sampeyan, balik. Dadi yo gak pati bondo wong gantian ngekeki. Yo mau ijol-ijolan ngono ae. Kaya wong main pimpong ngono. Tampil merono balik nomrene, tampil mana merono balik nomrene. Gak pati bondo. Wong oleh balen. Nenek Loman karo wong Medit, pertama oleh ganjaran. Soale Loman iku ya perintah Gusti Allah. Nomor loro, Loman karo wong Medit iku biasane gak balik. Sama nek Loman karo wong nang terus gak balik, ngono kok aja susah. Wonge gak balekno, engko sing balekno Gusti Allah. Gusti Allah sing balekno. Ancen wonge Medit gak balekno, tapi sing balekno Gusti. Saman seneng di oleh balen teko wong ngambil oleh balen teko Gusti Allah seneng di? Temen ta. Berarti enak di Loman karo wong Loman ambek Loman karo wong Medit enak pun di? Asline enak Loman karo wong Medit. Saman ku nek Loman karo wong Loman oleh balen tapi paling-paling balennya podo. Gula 10 kilo balennya 10 kilo. Malah kadang-kadang sudah. Lho yu, kok mek 8 kilo wong aku ngekek sama niko 10 kilo. Jawabe apa? Saiki regane seje. Biyen regane mek 8000 saiki 11000. Nek cara diitung yo sak akeh aku lek ngekeki. Wong manyar sabrangane pinter-pinter matematika. Lah nek zaman Loman karo wong Medit, ancane gak dibalekno, tapi sing balekno Gusti. Lah Gusti Allah iku nek balekno tikel-tikel awakeh. Soale Gusti Allah iku soge Loman nang ilingan, gak tau lali. Yo mbuh kok ngono modele. Gusti Allah gak tau lali, ilingan. Eh, ana wong Loman soge nang lalian. Iku sampean sak keter-keter. Kate ngekeki wong lalian kok. Nek Gusti Allah iku soge Loman gak tau lali. Nek balik no wakai. Contoh, onok bibit jagung situ, zaman pendem dong goni lemah. Zaman titip no nang Gusti Allah. Gusti Allah lem balik no kame cuma bibit jagung siji tok. Atusan, ada lengkap. Onok wite, onok godongi, onok kobote, onok janggele, onok rambute, ada rambute berente. Kamu no jonggarai ya itu. Mengaku lo gak mikir tutuk kono. Zaman gak tau mikir ah. Lapo Gusti Allah nggae jagung atik dikai rambut barang. Nang kereting modele. Padahal wong manyar sabrangane gak ana sing doyan rambuté jagung. Ternyata rambuté jagung sing brentike iku. Wis ta, Bu? Iku manfaate gewedhi. Kata, sampean pun ngertos manfaate rambuté jagung. Dereng. Yo kapan-kapan tak ceritane. Oh sanik kita, yo titi ae. Iku kena gaya tombo, tombo loro weteng, tombo kolesterol. Kadek takon jawab cara ni, aku duduk dukun. Takon no saya ngerti, tapi ngono. Subhanallah. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Iku lah tepak so takon dok goni uang. Iku sing dikongkon ni dipesen. Iki kena uang iko. Tapi jauh ngomong lah tepak aku. Semenengo. Nanti kena no naik. Sing dikongkon takon. Ini nopo buku mbok tenang sal ngomong. Wustalah kadek ngomong pokoknya. Kayak nongol naik, jangan ngomong tukang aku. Engkau leh zaman ngomong tukang aku, uangnya lah ngerti leh aku sehinggai. engko aku dibaleni, tak seneng ngono iku aku oleh balen teko wong. Tapi lek sampean gak ngomong, wong e gak ngerti lah aku sing ngekeki. Wong mergo wong e gak ngerti, gak kira balekno. Aku nek gak dibaleno tambah seneng soalnya engko aku sing baleni Gusti Allah. Bu. Bu. Pamane yang pamane iki yo. Ana tangga sampean duwe gawe mantu. Sampean ngekeki 200.000. Mantep Pak sampean duwe gawe siji dina. Tangga sing mari sampean buwi 200.000 iku dak menenge gak dibalekno. Ngono ku kira-kira sampean takono napa mboten? Temen ah. Embel. Ya disurati kok. Rugi asline lek ditakokno. Babah wis gak balik ya wis alhamdulillah. Duitku 200.000 gak dibalekno. Iki berarti alamat aku kate dibaleni Gusti Allah. Lek wong iku balekno, paling aku ya cuma oleh 200.000. Tapi nek wong e gak balekno, sing balekno Gusti Allah, gak me 200.000, 200 juta. Masalah hutang yang ngono, Pak. Ana tangga sampean utang. Cak, utang duit e, Cak. Piro, Dik? Sakake, Cak, 5 juta ae. Ono ta? Ono, ono. Bapun. Terus sijine dina. Sampeyan tempat boto, sampeyan ngerti lek wong iku mari oleh rezeki. Ngono iku kira-kira sampeyan tagih napa mboten? Tagih. Ditagih. Mangkane uripmu puret. Oleh wong cerdas ya gak. Gak dibalekno ya wis. Paling-paling dibalekno ya mek oleh 5 juta. Engko lek wong gak balekno Gusti Allah sing balekno 5 miliar. Iki sing gak seneng kiai ngajak kere. Ngajak soge kok ngajak kere. Wis iku nomor 1. Nomor 2. Sakarepku. Lek kepengin dosane disepuro, hisape digampangno, dilebono swarga, watasilu man qata'aka. Menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Nyambung hubungan persaudaraan dengan orang yang memedot ikatan persaudaraan denganmu. Wes bahasa sing gampang ae. Ngancani mungsuh, ngonconi musuh. Ana wong iso ngoncoi kanca, wong biasa. Kabeh wong lak iso ancane kanca dikancani iso, biasa. Tapi wong nek ngonconi musuh niku luar. Ana wong iso ngonconi kanca, wong biasa iku. Akeh tunggale. Tapi ana wong nek iso ngonconi mungsuh, iku wong luar. Nek sampean ngono, nek iso aja mek ngonconi kanca tok. Musuh-musuh barang dikoncoi ae. Loh, lah ngono. Sopo sing gak dimungsu pengen roh aku? Ya satru barang iku lho yo maksude. Ngerti satru wong kene. Jotak-jotak. Gawawu iku lho. Dikoncoi ae. Ngene lho. Soale sampean nek mek ngoncoi kanca tok. Sing dikonconi kancane, kancane kanca tok sing dikoncoi. Iku bahaya. Bahayane apa? Engko sak wayah-wayah kanca sampeyane do mati, sampean iso kentekan kanca. Wong urip nang kentekan kanca terus ya apa model? Wong urip iki tak butuh kanca. Aku ngaji ndek kene iki yo butuh sampeyan. Kon ceramah ijen, gak wani aku. Kanjeng Nabi iku kaitane gak duwe kanca lho. Berjuang yo ijen gak ana kancae. Tapi akhirnya Kanjeng Nabi kancae akeh. Lha apa? Soale Kanjeng Nabi gak mek ngoncoi kanca tok. Musuh barang dikoncoi karo Kanjeng Nabi. Akhirnya kancane Kanjeng Nabi tambah akeh. Wong urip iki butuh kanca, ngantek mati yo butuh kanca. Mosok sih wong mati butuh kanca, diomongi kok. Niko lho dawuhe Kanjeng Nabi hadis niko sama nak tahu krungu. Mal mayyitu fi qabri ila kal gharikil mukhabisan tadu da'watan dal haqqu min auladi qariba shadiqillah fa idil haqqatu kana tahabbu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Enggak ngerti ya wis kok. Mangkane dirungokno. Wong ndo alam kubur iku kaya wong kelelep. Ketawe-ketawe, bengok-bengok, butuh pertolongan. Sing iso nulungi apa? Donga. Donga iso apa? Anak, family, kanca. Lek wis ketemu donga teko anak, donga teko keluarga, donga teko kanca, iku nilaine luwih larang timbangane donya sak isine. Kanjeng Nabi lek gambarno wong ndo alam kubur, iku koyo wong klelep. Bengok-bengok, tawe-tawe, butuh pertolongan. Ini artinya kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kebutuhan sing gak kena disemayani. Wong klelep butuh pertolongan iku gak kena disemayani. Nek kebutuhan liyane isih kena disemayani. Zaman luwe butuh mangan, isok disemayani. Sungguh ae sak jam kas mangane, isok disemayani. Butuh omah, isok disemayani. Butuh kendaraan, isok disemayani. Arek enom-enomi butuh nikah, isok disemayani. Setahun mana, rong tahun mana. Tapi wong klelep butuh pertolongan, gak isok disemayani. Wis megap, megap, tolong, tolong. Tak isine ndukur, sik tak ganti sarung dhisik aku ngono. Ya oeh. Lah sing iso nulungi apa? Donga. Lek wis ketemu donga sopeneng regane donga kanggone wong ndo alam kubur iku luwe larang timbang donya sak isine. Ngono kok ana sing ngomong donga kanggo wong mati iku ora toto. Dongane ora sampe. Iku lek wong gak genah. Halo. Sama nih paham tak gak? Lah terus dongane sapa sing diarep-arep? Dongane anak, dongane family, dongane kanca. Anak. Alah, anak ilo piro sih akeh. Kena diarep-arep. Sampean duwe anak ilo. Notok ya 12. Iku wis bau bendino. Bau bendino mok dadekno 12. Nek ah. Gak kober. Iku e paling yang mok dadi 12. Famili, familimu lu paling piro? 90 iku wis sak pripean wisan. Lha iki ana hitungan sing tak terbatas saking akeh. Sopo? Kanca. Kanca hitungan sing tak terbatas, semakin akeh kancae, masyaallah sing ngono akeh. Mergo kancae tak terbatas. Kaya ngene iki saiki aku nduk kene. Kabeh sing teko ndek kene iki dadi kancaku. Umpama ya umpama aku mati terus sampean dijaluki donga Fatihah no kira-kira purun apa mboten? Yo semangate padha karo nyengkakno aku cepet mati ngono ta. Ojo semangat-semangat po. Iki sing akeh sing butuhno. Gak enak. Mangkane urip iki, urip iki aja mek ngoncoi kanca tok. Ya mungsuh barang dikoncoi. Nomor 3 iki paling penting intine halal bihalal iki mangke. Wa ta'fu amman dzalamaka. Memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Sepuro-sepuroan. Kula khawatir iki bi'e gurung sepuro-sepuroan iki mari riyo. Udah saling memaafkan? Sik tak urut bapak. Ngono kula aku gak seneng wong lanang ngono. Diceluk apik-apik jawab koyo ngono. Sik rungokno sik, rungokno sik. Ibu. Krungu tak kupingmu. Aku lo nyeluk api, jawaban sing api po'o. Balik nih, makanya aku tuh mulai dulu gak pernah tertarik sama laki-laki. Sengguna iku gak menarik, malah mendorong kok. Makanya ket mau aku, saya gak kelak. Ini gak nyawang merono, ya nyawang merene. Merono, merene. Merono lah jarang-jarang. Ancan rasanya beda. Itu pak nyawang merene karo merene padang. Itu pak nolai merono meripat rodok sepet nunggu modelnya. Ya mek sebagian dek kene iki lho sing gak ana padhang. Upama gak ana iki wis gak kudu noleh mrono blas aku. Bapak. Bapak sudah memaafkan ibu? Bener. Dari lubuk hati yang paling dalam. Alhamdulillah percaya deh. Gantian sekarang ibu. Ya ngono lho. Wong aku bahasa Indonesia kok. Ibu, ya. Ibu sudah memaafkan bapak? Ya. Ikhlas, ya. Benar, ya. Senakal apapun dia. Cengkulino nakal sawenang yo. Yo, kalau bapak tidak memaafkan ibu, ibu tidak memaafkan bapak. Subhanallah. Penderitaan yang mana lagi yang harus dirasakan? Bukankah dicipta berdua sebagai suami istri itu untuk saling berkasih sayang? Kasep jere. Semakin tua harusnya semakin mesra. Kanjeng Nabi lah ngekei contoh ngono kok. Loh iya toh, Rasulullah nikah dengan Sayyidah Aisyah itu usianya udah 52 tahun. Sayyidah Aisyah 12 tahun. Tapi Rasulullah mesranya luar biasa. Ini contoh bagi umatnya. Satu ketika Rasulullah lomba lari sama Sayyidah Aisyah. Balapan Melayu itu loh. Ya Allah, Kanjeng Nabi menang. Sayyidah Aisyah sama kalah, cetot pipine. Satu ketika Kanjeng Nabi ngalah, akhirnya gendong Aisyah, digendong ngono. Tapi kadang-kadang bojoku tak ajak praktek ya gak gelem kok. Embo. Orang dicipta sebagai suami istri itu untuk saling berkasih sayang. Lah kalau enggak mau saling memaafkan berarti enggak ada kasih sayang lagi. Seringkat-seringkut, seledat-seledot. Apa enake? Wong kuncine rumah tangga bahagia iku nek rukun. Lah rukun niku saling memaafkan. Kula sering matur, tak baleni meneh ndak apa-apa. Masyarakat iku nek rukun, barokah. Janjine Gusti Allah, rahmat Allah dicurahkan, maghfirah Allah dilimpahkan, barokah Allah diberikan. Tapi apa enggak rukun, jauh dari rahmat Allah, jauh dari barokah. Keluarga yang ngono, bahagiane keluarga iku mergo rukun. Keluarga iku nek apan rukun. Omah cilik yo krasa gedhe. Balene ciyut yo krasa jembar. Tapi nek gak rukun, omah kabeh yo krasa cilik. Balene jembar wombo yo krasa sesek. Temen yo, mantu karo marotua nang rukun. Balene marotua ciyut yo, mok sak meter pesagi. Umpamane kok. Yo longgar-longgar ae wong rukun, suasanane ati nyaman. Omong-omongan yo iso enak, marotua yo ngomong. Jarene marotua nak, mantuku, sampean sing sabar nak, duwe marotua aku. Bapak iki sakjane yo kepengin nyenengno mantu, kepengin iso nukokno mobil. Cuma yo gorong ana duit nak. Sementara yo iki sik nak telaten ana gledegan iki. Anake gledegan yo telaten ana dhisik. Jare mantune, "Bapak ampun ngoten, malah kula sing mestine kepengin numbasno jenengan dereng saged. Yo nukokno lenggis yo arit yo." Jare marotua gak nak, gak bapak itu duwe mantu sampeyan wis seneng. Sami bapak. Kula duwe marotu jenengan nggih seneng. Rokok iso joinan kok. Tapi aman gak rukun, sesek-sesek. Mbalene marotu ki wombo. Bengi-bengi marotu lungguh nduk bali, jegrang karo rokokan jedal-jedul. Mantu teko, kate mlebu omah. Sing nyungguke ketok marotu lungguh, bali cengkelak. Mencelat ketok marang tuwae. Ketemu kancane ditakoni, "Lah apa Mas gak sida mlebu ndok omah?" "Ya apa musuhku gorong turu kok." Ya ngenteni turune dene, lek dene turu aku sik mlebu ngono. Wong lanang wedok sak bojone apa gak rukun. Loro lho urip rumah tangga. Amben uombo lho, krasa sesep. Ono amben ya ambane 20 meter persegi. Nang lanang wedok sak bojone apa gak rukun. Sesek. Nanti mapan turu desek-desekan jare sing lanang rada mrono ngono mrono ngusel-ngusel senengane tak jejek sisan kon kok mrono ganeng mrono tak jejek lho jare sing wedok ya sampean sing mrono kelekmu lho gak mbetahi wong kelek ngelokno sirah garap ngene terus iso semaput aku kok akhire turu padha ndepipi sing nduk pinggir jam setengah telu bengi yo ceblok bareng kok gelodak ngono. Kalian tidak rukun, tapi apa rukun? Amben ciut nih yo, longgar. Ono amben nih mau setengah meter, amben nih. Jari sing lanang, deh. Kau mau setengah meter nih, lah gak kamot gaya turu wong loro. Sing betul yo tawon nang lek jawab. Yo kamot mas, wah wow, kau adik gak kamot. Yo kamot kok. Kamot mas kamot. Ya, terus caranya apa deh? Yo diakal to mas kok yo, diakal. Ya kaya wingi ana iko. Saman gondokur aku ndak nisor. Kamot to iso kruntelan bendina. embo. Diomongi teman-teman no. Saman lo. Kudu iso nyepuro ndok gone wong sing dolim ning sampeyan. Nek dilarakno wong sepuro nae. Aja disimpen ndok ati. Wes wes. Ya Allah. Eh. Bu. Bu. Rungokno. Saman ku nek ana wong dolim nang sampeyan. Saman sepuro. Wong sing nglarakno sampean niku jenenge wong zalim. Saman sing dilarani jenenge mazlum, orang yang dizalimi, orang yang teraniaya. Ya, wong dizalimi iku dongane mandi. Doaul mazlum mustajabun walau fasiqon. Dongane wong sing dizalimi, dongane wong sing dilarani iku mandi, masih yo iku wonge nakal. Apa maneh wong manyar sabrangan ngene lak gak nakal ta? Gak wani jawab. Mandi dongan. Makane sama nek tepak dilarakno wong ngono iku, sama aja sedih, nang cepet-cepet ndonga sing apik. Soale ku wayah dongane sampean mandi. Jarang lho wong model sampean duwe kesempatan donga mandi ku jarang. Lek potongamu jarang duwe kesempatan donga mandi. Gak mangkel gak ya wis. Aku ngene iki diarani ngenyek ngilokno, aku siap resiko kok. Umpama gak diundang meneh ndok kene, golek nggon liyane wek. Apa liyane sing ngantri yo. Ngono lho. Wong e lak pengen mandi dongane sih. Nggih mboten? Kadang saking pingine mandi dongane umroh ndok Mekah, cek mandi dongane. Ono meneh kepingin mandi dongane ku tiraka. Poso gak mangan sego, mangan godhong. Godhong jati. Lha iki ono donga mandi tanpa tirakat, tanpa syarat. Apa iku? Dongane wong sing dizalimi. Dadi sampe nek dizalimi wong, dilarani wong, iku peluang dongane sampeyan mati. Mulane Imam Abu Musa Al-Asy'ari niku lek tepak dieleki wong, difitnah wong, dirasani wong, tambah suweneng. Wong elu ditekani nduk omahe nang digawano jajan. Sebagai ungkapan terima kasih. Mergo wong iku membantu mandine donga. Hoi. Ngono ku ya. Loh, jarine gelo karo wong iku gak oleh. Loh. Rungokno ta? Jarene benci karo wong, mangkel nang wong, loro ati karo wong iku jarene gak oleh. Oleh, peraturan sing anyar iki oleh. Cuma ana batas waktune, maksimal 3 dino. Ya Gusti Allah ku ya apian kok. Jenenge wong iki kadang-kadang ya mangkel loro ati, ya dikek kesempatan sampean gak apa-apa, tapi jok suwe-suwe. Maksimal 3 dino. Lewat 3 hari hangus. Ngene. Saman duwe lara ati karo tangga, mangkel karo wong, geding karo wong. Lah sampean gurung nyepuro, sik mangkel, sik benci ya, sik geding. Iku dosa-dosa sampean gak kira disepuro karo Gusti Allah. Mung sampean gak gelem nyepuro wong kok arep-arep Gusti Allah nyepuro sampean. Halo. Mbok gak digatekno aku ngomong. Saben dina Senin karo dina Kamis. Gusti Allah dawuh untuk para malaikat. Para malaikat saksenono. Iki dosa-dosae wong mukmin kok kabeh termasuk wong manyar sabrangan. Tak sepuro. Kecuali wong sing duwe gelo nang wong, geting nang wong gak gelem nyepuro. Iku dosae gak kira tak sepuro. Aku gak seneng nek gone wong ngono iku. Wong aku sing dadi pangeran iki lho, pangkate paling dhuwur. Iku lek ana wong dosae wakeh kaya apa? Kapan njaluk sepuro temenana? Tak sepuro kok dosae, padahal aku pangeran. Lah terus wong manyar sebrangan sing trimo jembures-jembures ngono iku. Oh, ana tanggae salah njaluk sepuro, atik gak gelem nyepuro lho, pangkate apa? Wakil RT ae gak kok. Cek kemenyeke. Aku ndak seneng wong ngono, gak kira tak sepuro dosae. Janji dekne gulung gurung gelem nyepuro dosae tanggae iku. paham ya? Jadi sama ibadahnya api, api ibadah sampean. Ada sama geting karo wong, benci karo wong, mau wangkel karo wong. Ati ini sama gurung lego, sama gurung nyepuro. Iku sama istighfar saake-ake nganggur. Masih istighfar sedina ping 700.000 wer astagfirullahaladzim protol tas besak lambe-lambene merotoli nganggur bro. Lu sampean arep-arep dosa sampean disepuro Gusti Allah sementara sampean dhewe gak gelem nyepuro kesalahane wong liya, understand? Uang nang mangkel ae karo wong, geting ae karo wong, atine lara ae. Ibadahe uape. Terus dene mati durung nyepura wong sing dibenci mau. Iku umpamane kok ditahlili wong sak kabupaten, wong sak provinsi lah. Iku yo kena-kena ae. Wong tahlil yo kena-kena ae, cuma tahlile ndak iso tembus. Lapo? Soale wong iku gak oleh jatah pangapurane Gusti. Ngeten nggih. Pangapurane Gusti Allah, maghfira Gusti Allah iki nek diibaratno koyo banyu udan, gembroco krina wengi nyirami ati. Lah atine menungso iki ana sing iso nampa siraman banyu udan mau, ana sing gak iso nampa siraman banyu udan, maghfirah Gusti Allah. Mergo atine menungso iki ibarat timba. Ati sing gampang nyepura, lega-legawa rida, iki umpama timba nang mlumah. Timba nang mlumah, ana udan gremes iki klebon banyu wong timbane gampang klebon banyu. Soale mlumah, ati sing nyepuraan, lega, iku gampang nampa maghfirah Gusti Allah. Nanti sing loro, gak gelem nyepuro, satru, geting, pure, barang ngono iku cara timba mengkurep. Timba nang mengkurep. Masih udan terus gak kira klebon banyu, soale timbane mengkurep. Nanti nang loro gak gelem nyepuro, gak iso napa maghfira Gusti Allah. Soale timbane mengkurep kok. Ono banjir lho gak klebon banyu, malah kenter kok. Wong kan wong geting, wong benci, wong kurek, barang ngono atine mengkurep. Tonton entah, arek cilik-cilik lho, kapan kurek terus mengkurep. Mergo dekne ngetutno atine. Atine mengkurep mulane arek cilik nek kurek terus mengkurep. Ngono ku saiki wong wedok-wedok ya do tiru arek cilik. Tepak kurek ambek bojone mara blek mengkurep. Wong wedok ta lek kadung mengkurep ngene ku cuthik-cuthik ane uangel. Yang lanang ya bingung. Tak cutek nggak ya apa, gitu iso melumah. Dicutak cutek ya apa, wancet mengkurep. Bengong. Selamatnya sing lanang rodok cerdas. Akhirnya nemu coro. Ngelek duit, kelelerno nduk pinggire. Iki duitnya sapa sih? Duitku iku, gimana nih? Bareng baru duitnya lali nek kure iso melumah-melumah karepe dhewe. Jare sing lanang, lapo dhek atik melumah. Sakarepku sih. Tak melumah, tak mengkurep. Kok dereng terus sih gitu mau. Setengah rola sih dereng terus sih. Ya kita terus mana yang pesan kunge nih. Woi, woi. Pokoknya lek diremeh no wong, ojo kadek susah. Nek dimulya no wong, ojo kadek bunga. Dimulyakno wong ya ora ndadekno mulya. Diremehno wong ya ora ndadekno remeh. Rungokno to, kata-kataku lho disaring. Wong nek asli wong mulya, masih ya diremeh-remehno kaya apa, ya tetep mulya. Sebalike, wong iku nek ancen asline wong remeh, masih ya dimulyak-mulyakno kaya apa, ya tetep remeh. Mulane nek diremehno aja gelo. Wong iku kaya duit iki lho. Duit iki asline lak padha ae sih. Sing bedakno cuma angkoe. Apa nangkoe dawa ya larang. Apa nangkone ndek ya murah. Duit 100.000 larang soalnya angkone dawa ndelonteng. Duit 1.000 murah mergo angkone ndek. Halo. Halo. Duit iku nek ancen larang 100.000 masih ya tidak campur peceren dungone comberan dungone wis apa lah tetep 100.000 tetep larang padahal campur peceren duit iku nek anjane mek 1.000 murah masih diumbul-umbulno digantung nek ndukur tetep 1.000 tetep murah kayak ono minyak wangi tetep 1.000 Ibu, zaman milih nanti ibu ada duit sewu kesemprot minyak wangi ambil duit satu sewu kuyuan wedus milih sing di pesing ya wis kok merene kok nak umbae ya Allah makanya uang diremehno ki asline ora kok terus dah diremeh gak blas ana dawuh ngeten nggih kun ardon tahta arjalil qaum jadilah kamu itu seperti bumi tanah yang selalu berada di bawah kaki manusia uang kok dikongkon dadi bumi ngene ya bumi ku bahasa Arabe apa ardun maknane ridho barang donya sing paling ridho paling ngalah paling nrimo bumi kok ngalah kok nrimo ya apa aman tonton bumi ku diapa-apa nolun nurut diapa-apa no bumi ku gelem gak tahu protes gini apa mboten bumi ku dipacul gelem dicoples gelem dilunggui gelem diuyui gelem diisingi gelem diobong gelem subhanallah ya mergo bumi watake ngono iku makane bumi ku tambah suwe regane tambah larang ndok ini ono tak tanah sing regane tambah murah lek ono kandhane aku tak tebase kabeh tak kira rugi aku nek wong nang isan duwe watak kaya bumi gak kira mudhun derajate tambah dhukur derajate wis ampun aku wis kok wek zaman mau sore-sore apa nih setengah rolas sampai sore. Yang kedua suka memaafkan. Jadi kemarin juga saya sampaikan saya kita imbuh no sampaian timbangannya saya sore. Hatinya luas, lapang, mudah memaafkan. Tak cari wong Jawa pian hatine nyamudro, hati yang bagikan samudra. Apa kehebatan dari samudra itu? Subhanallah. Air hujan yang turun dari langit itu semua pasti akhirnya akan sampai ke laut. Tipe ndok endi ae banyu segara iku mesti akhire ndok banyu segara, banyu udan niku mesti kok akhire ndok laut. Air hujan itu simbol rahmat Gusti Allah. Ngono. Artinya kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai ke kita, jadilah seperti segara. Ya segara iku lho. Sing ceramah aku tak sampaian sih protes saya. Kenapa air hujan sampai ke laut? Karena laut itu tempatnya paling rendah. Betul? Kaono tempat di dunia ini luwih rendah teko laut. Oke lek no, panggonan apa sing luwih rendah teko segara? Apa? Sapa nyaut sapi teng? Angger jeplak. Mosok ana sapi teng dasar laut ngono. Sapi teng enggak ada tempat yang lebih rendah daripada laut. Maka semua air hujan sampainya ke laut. Air hujan simbol rahmati Allah. Kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai ke kita, jadilah seperti laut, ngerendah, ngendek. Dalam bahasa agama tawadhu. Kadek bantah, wong nang rendah terus digeremeh-remehan, digekala-kalan. Kata siapa orang rendah itu jadi remeh, justru semakin mulia. Cari sopo, wong ngendek, wong rendah, sakni sore wong, sakni sore, terus dadi kalah-kalahan. Justru wong rendah sakni sore menangan. Wong nek ngrendah ngendek, gak iso dikalahno, menangan. Soalnya sakni sore terus diantemi koyo apa ndak kira kene wong sakni sore. Disadu ono yo gak kene wong sakni sore terus. Dua, laut itu hebatnya. Dikuras ikannya setiap hari, setiap saat, bahkan ribuan ton dijukuk iwake. Tapi namanya laut gak pernah kehabisan ikan. Justru ikannya semakin banyak dan semakin banyak. Ono tak segoro kentean iwake. Kita kalau sudah bisa punya sifat seperti laut seperti itu, lek isi sokoyo ngono, meskipun kekayaan kita dikuras, ada pembangunan pesantren kapok, gegeri ae. Ceploi goceng kon kacian deh lo. Aku aslinya ngerti cuma aku menengahe cek rosok. Halo halo Laut itu setiap hari bahkan setiap saat dikuras ikannya ribuan ton, jutaan ton, tapi laut enggak pernah kehabisan ikan. Iwake tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Kita kalau bisa seperti laut, meskipun kekayaan kita dikuras setiap hari, tiap saat. Pesantren dibangun, kuras ditokno, masjid dibangun tokno, TPK, TPA, TPQ, TPA dibangun tokno, santunan yatim tokno, dikuras, enggak akan habis kekayaan kita. Justru makin banyak dan makin banyak. Ngene iki ana sing gak trimo yo anakku iki kurang opo sih. Masjid dibangun yo nyumbang, pesantren bangun yo nyumbang, santunan yatim yo nyumbang. Lho kok tambah entek donyaku. Jare tambah akeh. Berarti sampean durung segoro, sampean ku sik sapi teng mau lho. Lah ancen wis iso segoro temen gak kira entek. Lah kok entek? Ancen sapi teng. Isine yo trimpul-trimpul kuning-kuning ngono iku. Nek anjen segoro masih ono batang sapiro gede ini batang sapiro akeh nyengkre kabeh. Nek sapi ten malah ngelompok deh kono ini. Nah, termasuk cirinya laut itu luas, luas hatinya, mudah memaafkan kesalahan orang lain sekalipun tanpa diminta. Masih wonge gak jaluk sepuro, sepuron. Nggih. Wes iku imbuhe. Sek kurang ta? Zaman melu aku mari tak ceritani nduk mobil. Oh, ngapunten. Saya bahasanya kasar. Kongkon ngomong sing lembut-lembut ndak iso, anjen aku duduk turunane lembut. Tapi kasar saya tidak bermaksud menyakitkan, saya bermaksud meyakinkan. Dene ana sing sakit, salah yang ngrungokno. Sabun iki opoe enggak ana sing perih sabun iki. Sing gak ana perih ya kulite sing bosok. Kulite sing bekonyo, sabune enggak perih. Paham nggih? Dan toh tidak semua yang kasar itu jelek. Ada kok kasar yang baik. Nggih? Hoi. Wong ngomong yo ana sing lemes ana sing kaku. Muga-muga nek lemes iso dadi tali. Manfaat kan? Nek kaku iso dadi pikulan. Aja sampe nek lemes dadi pecut, lara. Kaku dadi penthung, lara. Mas yo kasar yo ana sing apik. Memang ana sing elek. Nek kasar-kasare lumut, breseti. Tapi kasar-kasare parut, manfaati. Kasar-kasare kancut ngadai. Lho ngene iki angel lho Bu nggih parikan ngene iki. Ut karo i, rungokno ta lak ut karo i kabeh. Kabalene kasar-kasare lumut breseti, kasar-kasare parut manfaati, kasar-kasare kancut ngadai, kasar-kasare kasut kaos kaki, kasar-kasare janggut nangeni. Iku lek janggute wong nom, nek wae wong tuwa yo gilani yo. Saestu sedaya lepat, sedaya khilaf, kula ingkang bodho, ingkang dhaif nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sing kula aturaken niki saged nambahi wawasan kangge kula panjenengan, tur kula njenengan diparingi pitulungan dening Gusti Allah saged nindakaken. Al-Fatihah.